Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan dan kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, sehingga marilah kita berupaya dan berusaha agar kenikmatan tersebut terus bareng dengan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebut atau dengan cara menyakitkan hati. Sehingga marilah kita menjaga kebersihan amalan kita, ketulusan amalan kita, dengan tidak menyakitkan hati orang lain, dengan tidak menyebut-nyebut dari amalan yang telah kita lakukan. Sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa apa yang kita lakukan membantu terselenggaranya daurah, membantu terselenggaranya acara, ditegakkannya padanya ilmu, maka itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya jihad butuh padanya ikhlas, butuh padanya mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkara yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama kaum muslimin itu bersaudara. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas ibnu Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap salah seorang di antara kalian iman dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga barangkali pas masa-masa pelaksanaan daurah, di sana terjadi kesenggangan, ketimpangan, kita berusaha dan berupaya untuk menghilangkan kesenggangan dan ketimpangan tersebut dalam rangka mengekalkan kenikmatan yang ada pada kita, dalam rangka menjaga tetap keutuhan pahala yang telah kita lakukan. Demikian pula perkara yang lain yang perlu kita ingatkan di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap habis melakukan amalan, beliau senantiasa memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari penyempurnaan amalan yang telah ia lakukan. Di mana terkadang Seseorang ketika mengamalkan sesuatu, ketika mengerjakan sesuatu, terkadang ada padanya kekurangan, ada padanya kekeliruan, ada padanya beberapa perkara yang menjadikan tidak sempurnanya amalan tersebut, sehingga perlu untuk masing-masing kita memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempurnaan amalan yang telah kita lakukan. Semoga masing-masing kita mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana acara daurah berlangsung sebagaimana yang kita inginkan, berlangsung dengan baik. Maka ini adalah bukti dari taufik minallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, di mana di tempat lain mereka sudah berupaya berusaha untuk mengadakan acara, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka taufik. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, acara penelponan lancar, mengundang Pak Bupati juga beliau akhirnya hadir, dan banyak lagi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu diberi taufik, diberi barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara ini menjadikan mantapnya kita di atas manhaj yang kita jalani. Jangan sampai seseorang merasa mamang atau bimbang atau ragu dengan apa yang kita jalani. Perkara-perkara yang tadi telah kita sebutkan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, memberikan barokah dari apa yang telah kita lakukan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan masing-masing kita sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tentunya kalau ada kesalahan di antara masing-masing kita, ya coba untuk saling memaafkan, untuk saling tegur sapa, untuk saling mengucapkan salam, karena dengan itu akan muncul, akan timbul kesayangan, kasih di antara kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.